ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa, satu bangsa. Lupa, lupa, lupa R-E-King. Treng, teng, teng, teng, teng. Treng, teng, teng, teng, teng. Lupa, lupa, lupa R-E-King. Treng, teng, teng, teng, teng. Treng, teng, teng, teng, teng. Hari ini aku bahagia, cuacanya indah sekali, cocok buat jalan.